Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidih wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat, awil mustami'in wal mustami'an. Bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari, adik-adik dan anak-anak, jemaah salat subuh yang hadir di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu Pekanbaru, ataupun yang menyaksikan atau mendengarkan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala kembali memberi kita kesempatan yang sangat berharga, yaitu salat subuh di rumahnya, dan mudah-mudahan Allah berkenan menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, serta mengabulkan doa, harapan, dan pinta kita. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya. Semoga nikmat yang telah diberikannya menghasilkan nikmat-nikmat baru yang senantiasa membuat kita bersyukur kepadanya. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi besar junjungan alam, yang mudah-mudahan ilmu kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang masya Allah kaya raya dan pemurah dengan ilmunya. Mudah-mudahan kita mendapat bagian yang banyak, dimudahkan memahami, dan lebih dari itu dimudahkan dan dikuatkan mengikuti. Ma'asyiral kiram, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tentang masalah apakah dinasakh sunnah dengan Al-Quran atau tidak, atau sunnah mesti dinasakh dengan sunnah. Maknanya hukum yang ditetapkan berdasarkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam boleh enggak diganti atau di, bahasa sekarang di amandemen ya, ditukar atau dibatalkan dengan dalil selain sunnah seperti Al-Quran misalnya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, Imam Syafi'i rahimahullah berkata, fa in qala qa'ilun hal tunsakhu sunnatu bil Quran. Kalau kemarin kan sunnah Al-Quran dengan Al-Quran tidak bisa dinasakh kecuali dengan yang semisalnya. Kemudian Imam sudah menyebutkan sunnah juga harus yang semisal dengannya, maka tidak boleh dinasakh dengan perkataan siapapun. Dengan perkataan siapapun, karena Tidak ada perkataan yang semisal perkataan Nabi SAW. Alasannya itu. Sebab tidak ada dalam Al-Quran maupun hadis menyuruh taat secara mutlak kecuali kepada Allah dan Rasulnya SAW. Oleh sebab itu tidak mungkin hukum yang ditetapkan Nabi SAW dinasakh oleh dalil atau pendapat yang dikatakan oleh seorang alim, bahkan beberapa ulama, sebab tak sepadan, tidak selevel perkataan ulama dengan perkataan Nabi SAW. Nah, disinilah pentingnya memahami imam-imam itu, imam mazhab itu, bahwa mereka melarang pengikutnya mengikuti pendapatnya bila jelas-jelas bercanggah dengan sunnah Nabi SAW. Maka aneh bin ajaib ketika kita dapatkan, tapi bukan sekarang aja, dari dulu sejak lahirnya ahli taqlidul mazahib, mereka-mereka yang suka taklid buta kepada mazhab memang selalu mengatakan itu dengan alasan nanti akan disebutkan. Kemarin sudah disebutkan oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullah ta'ala, ahli taklid buta ini walaupun pakai juga, kadang-kadang juga mereka bukan orang sembarangan, orang-orang yang hebat-hebat, tapi di sini kenanya, karena memang manusia tidak maksum, ulama sendiri tidak maksum, ilmunya boleh tinggi tapi mungkin tidak maksum dari sisi taklid ini. Nasallallahu assalamata wal afiyah. Tidak berani keluar dari belenggu taklid buta tadi. Kalau taklid yang sifatnya taklid mengikuti dengan dalil, ittiba, itu tidak apa-apa. Kita memang mudah-mudahan termasuk bagian daripadanya. Mengikuti imam dengan mengetahui dalilnya. Ya, kalau kita tidak bisa, ya alhamdulillah, jalan keluar terakhir adalah taklid kepada ulama. Baik yang bersifat mazhab maupun sifatnya individual personal. Ini juga disepakati oleh ulama, orang yang tidak berilmu atau dalam tanda apa namanya, garis miring, orang yang awam, bukan awam ya, tapi awam, itu beda antara awam dengan awam. Ini juga banyak juga salah sebut juga, orang awam katanya, awam beda dengan awam. Jadi orang awam, kalau awam dalam bahasa kita itu dari ammatun nas, jadi jamaknya awam, bukan awam. Kalau awam dari ama ya umu, awman bahwa awam, jelas. Nah, cari kamus nanti apa artinya. Nah, jadi ini kadang-kadang di apa, lisan kadang-kadang terbawa gitu ya, orang awam, karena ingat Zubair bin Awam. Jadi aliannya Zubair itu orang awam ya, bukan. Jadi awam beda dengan awam, jelas. Jadi yang orang awam itu dari ama. Jadi jamaknya awam. Jelas, Pak? Terus wajah tajwid lagi nih. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi gara-gara taklid buta ke apa? Orang yang awam boleh taklid kepada seorang alim yang dia pandang thiqah orangnya dan sesuai ucapan dan perbuatannya, dia percaya kepadanya, diikuti. Ini sepakat. Cuman ini kan bukan kedudukan yang mesti dipertahankan. Ini kedudukan kalau bisa dilepaskan. Ya, kedudukan tidak ada gaji, non-job itu. Non-job. Non-job mau jadi non-job. Hah, taklid itu sama dengan non-job gitu. Ya, hanya ngikut-ngikut aja. Gitu. Ngikut-ngikut aja. Semakin banyak orang seperti ini, nanti semakin banyak apa namanya persekusi-persekusi. Terbanyak orang yang membabi buta dalam ini. Makanya sebaiknya dengan ilmu. Makanya umat ini diajarkan berilmu sedikit demi sedikit, lama-lama jadi sedikit sama sedikit, lama-lama jadi bukit. Iya, sedikit-sedikit. Memang antum tidak dapat langsung dapat semua jadi alim, ya enggak juga. Iya, tapi kita selalu di majelis ilmu dapat sedikit-sedikit. Ya enggak apa-apa, sedikit-sedikit. Rabu belajar ngaji, Kamis potong jenggot. Potong jenggot ya? Oh, potong celana. Jumat? Apa? Panjangkan jenggot. Sehari langsung panjang ya, Masya Allah. Habis itu Sabtu berdakwah. Bukan berfatwa ya, berdakwah. Ini bagus nih. Daripada antum belajar 10 tahun, atau 15 tahun, 20 tahun, celana tidak pernah dipotong, jenggot selalu dipotong. Yang disuruh potong, tidak dipotong, yang dilarang potong, dipotong. Ini kan sia-sia ngaji, sia-sia ngaji. Lebih baik ngaji Rabu. Nah, langsung Kamis terbukti, Jumat realisasi, dan Sabtu sudah ngajak orang. Ngajak orang, bukan menghukum orang, enggak, ngajak orang. Jelas ya? Nah, alhamdulillah. Jadi yang gini yang ngaji yang bermanfaat itu. Daripada ngaji ya ngalur ngidul kata orang Jawa kan, sana kemari ini tapi enggak ada praktiknya. Wallahu musta'an. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kembali kepada hal tunsahu as-sunnatu bil Qur'an? Apakah sunnah itu dinasakh dengan Al-Qur'an? Ini pendapat memang khilaf di antara ulama usul, tapi Imam Syafi'i tegas dalam masalah ini, tidak. Dia katakan qila, dikatakan law nusikhatis sunnatu bil Qur'an, bila dinasakh sunnah dengan Al-Qur'anul Karim, kanat lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam shalawatlah. Nah, walaupun tak perlu keras tapi gigirnya bergerak. Bibirnya bergerak. Nah, ini enggak, kalau dalam hati enggak cukup dong. Kana lin nabiy sallallahu alaihi wasallam fihi sunnatun, mesti ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tubayyinu, yang menjelaskan, anna sunnatahul ula, bahwa sunnahnya yang pertama, mansukhatun, dinasakh bi sunnatil akhirah, dengan sunnahnya yang datang kemudian. Karena nasakh itu mengangkat hukum syar'i terdahulu dengan dalil syar'i yang datang kemudian. Nah, itu diketahui dengan beberapa cara. Bisa diketahui dengan perkataan Nabi sendiri bahwa itu sudah dinasakh dengan ini. Yang kedua, atau sahabat yang mengatakan itu. Karena mereka adalah saksi-saksi tasyri', saksi sejarah pensyariatan ini. Atau dengan mengetahui tarikhnya. Tarikh, misalnya sunnah ini dimulai misalnya sejak Nabi datang ke Madinah, misalnya kan. Misalnya sunnah tentang puasa Asyura, misalnya. Misal Asyura. Kan Nabi datang ke Madinah, walaupun Nabi sudah puasa sebelumnya. Sebelumnya. Ma'asyiral kiram dirahmati. Dan ini tidak dinasakh. Tidak dinasakh. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Dengan mengetahui tanggal atau kapannya, atau misalnya dengan ini, dengan nikah mut'ah, bahkan di awal-awal dibolehkan Nabi alaihissalatu wassalam, tapi setelah amul fathi, setelah fathu Makkah, ini tidak dibolehkan Nabi sallallahu. Jadi antara larangan Nabi yaitu setelah fathu Makkah dengan pembolehan dari Nabi sebelum fathu Makkah, ini kan diketahui tanggalnya kan. Ini larangan terdahulu, apa bolehnya lebih dulu daripada dilarangnya, berarti yang pertama dinasakh dengan yang kedua. Ma'asyiral kiram, hatta taqum al hujjatu 'alan nas. Kenapa demikian? Supaya ada hujjah yang didirikan atas manusia. Artinya supaya ada hujjah bi anna syai'a yunsakhu bi mithlihi, bahwa sesuatu itu dinasakh dengan semisalnya. Sebab nanti kalau tidak semisal dengannya, bahayanya besar. Seperti yang akan dijelaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Dan kemarin sudah kita bacakan perkataan Imam Ahmad Syakir rahimahullahu ta'ala. Fa'in qala, kalau dia bertanya lagi, mad dalilu ala ma taqul? Apa dalilnya? Apa yang kau katakan ini, wahai Imam Syafi'i rahimahullah? Qala, فما وصفت من موضعي من الإبانة عن الله معنى ما أراد في فرائضه خاصا وعاما. دليلnya adalah apa yang telah aku sifati, aku sebutkan, min mawdhi'ihi, yaitu posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, min al-ibana 'anillah. Apa posisi Nabi? Menjelaskan 'anillah, dari Allah, makna ma arada, makna yang dimaksud dan diinginkan Allah, bi faraidhihi, dengan fardu-fardu, kewajiban-kewajiban yang diturunkannya, khasan wa aman, baik yang bersifat khusus maupun bersifat umum. Di mana tahunya? Dari Nabi alaihi salatu wassalam. mimma wasaftu fi kitabi hadza, termasuk yang sudah aku sebutkan dalam kitabku ini, pembahasan dulu. Nah, wa annahu la yaqulu abadan li syai'in illa bi hukmillah, yaitu yang sudah kita jelaskan berkali-kali, kata beliau bahwa Nabi tidak mengatakan sesuatu selamanya illa bi hukmillah, kecuali dengan hukum Allah. Nah, sudah berkali-kali jelaskan ya. Bukan sekali ini, nah, sering dia jelaskan Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi dia jelaskan bahwasanya Nabi tidak mengatakan sesuatu kecuali dengan hukum Allah tabaraka wa ta'ala. Walau nasakhallahu mimma qala hukman lasanna Rasulullah SAW fi manasakhahu sunnatan. Kalau Allah menasakh di antara apa yang dia katakan sebuah hukum, lasanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi manasakhahu sunnatan, pasti Rasulullah memiliki sunnah yang menjelaskan nasakh itu. Apa sebab? Karena Nabi berposisi atau punya jabatan untuk menjelaskan apa yang Allah inginkan. Kalau enggak tahu kita dinasakh atau tidak. Enggak tahu kita dinasakh atau tidak, jangan-jangan hanya ditakhsis, jangan-jangan hanya ditaqyid. Jadi kalau ada nasakh pasti Rasul jelaskan. Paham tak? Pasti Rasul jelaskan. Allah saja yang menasakh, Nabi ada sunnahnya dalam masalah itu. Apalagi sunnah yang dinasakh, mesti ada sunnah yang menasakh. Karena tidak mungkin, seperti yang akan dijelaskan dan sudah kita sebutkan kemarin, bahwasanya suatu hukum yang masih berlaku tidak ada dasarnya. Padahal yang lama sudah dibatalkan. Mungkin tidak ada dalil pembatalannya. Boleh? Tidak bisa. Kecuali kita memang banyak membatalkan rapat sendiri-sendiri aja tanpa ada dasar hukum. Kadang-kadang sebagian kita Masya Allah memimpin suatu lembaga, memimpin suatu yayasan, di rapat umumnya, rapat luar biasa pula buat keputusan ini dan itu, tiba-tiba ketua tak mengikuti hasil. Nah, itu banyak tuh, memang ada tuh. Ya. Kalau nak buat tak apalah, memang mereka nak buat suka melanggar kan. Nah, ini kalau ketua yang sudah begitu udah payah jalan itu. Jelas kaum muslimin, apalagi kalau sebuah negara, apalagi sebuah pemerintahan, sebuah undang-undang, keputusan dan sebagainya, tiba-tiba yang melanggar rajanya, presidennya dan sebagainya. Kalau misalnya ustaz, dia berpatuah di sendiri yang melanggar gitu, tanpa alasan syar'i, itu lebih bahaya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka Nabi alaihi salatu wasallam apabila ada hukum yang dinasakh oleh Allah, mesti ada sunnah Nabi yang menjelaskan bahwa itu dinasakh. Walau jaza ayyuqal, andainya boleh dikatakan, qad sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma nasakha sunnatahu bil Qur'an wa la yu'tharu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sunnatun nasikha, jaza ayyuqal فيما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيوع كلها قد يحتمل أن يكون حرمها قبل ينزل عليه أحل الله البيع وحرم الربا. Kalau boleh dikatakan Rasulullah صلى الله عليه وسلم telah menyunnahkan sesuatu sunnah, kemudian sunnah itu dinasakh dengan Al-Quran, ya, kalau boleh ini dikatakan ada sunnah Nabi yang sudah tsabit. Lalu sunnah ini dinasakh dengan Al-Qur'anul Karim. Lalu wala yu'tharu an Rasulillah, tapi tidak diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnah yang menasakh. Jelas? Yang dinasakh ada. Tapi kita katakan ini dinasakh dengan Al-Qur'an. Tapi tidak ada sunnah yang menjelaskan bahwa itu dinasakh. Padahal Al-Quran yang Quran saja dijelaskan dalam sunnah nasakhnya. Ini tidak sunnah dinasakh dengan Al-Quran. Lalu tidak ada sunnah yang menasakh, yang membatalkan hukum itu. Kalau ini boleh dikatakan, bahaya. Qala al-imam rahimahullah, jaza ayyuqal niscaya boleh pula dikatakan fi ma harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal buyu'i kulliha, pada segala jual beli yang diharamkan oleh Rasulullah SAW. Ya, boleh dikatakan semua jual beli yang dilarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa contoh jual beli yang dilarang Nabi? Enggak ada yang tahu rupanya. Hah? Jual beli riba, ya dah. Itu jelas ya. Narkoba, Masya Allah. Pak Edi, mantap itu. Bagus itu. Sesuai. Apa lagi? Sabu-sabu. Sama narkoba, sabu-sabu juga masih. Jual beli barang yang najis. Kan tak boleh kan? Dan seterusnya. Atau jual apa lagi? Jual beli? Jual beli? Orang. Kan tak boleh juga kan? Baik. Kemudian jual beli yang ada unsur gharar di dalamnya, tipuan di dalamnya. Rasul melarang juga jual beli rokok. Ini berarti sharih larangan Nabi merokok nampaknya. Tidak ada berarti. Kau muslimin muslimat. Ini yang maksudnya yang dijelaskan oleh Nabi bi'aini. Ya, misal jual emas dengan emas kecuali harus sama, kan itu? Jual perak dengan perak harus sama. Jual gandum dengan gandum. Jual korma dengan korma mesti sama. Jelas? Dilarang tidak sama oleh Nabi SAW. Nah, kalau boleh dikatakan bahwasanya ada sunnah Nabi ini tetap. Lalu dinasakh dengan ayat Al-Quranul Karim. Tapi tidak disebutkan sunnah yang menasakhnya. Orang akan katakan, ini larangan, larangan ini mungkin. Nah, kan ini pakai mungkin lagi, pakai kira-kira lagi. Makanya jangan pakai kira-kira. Mesti nyata. So, kira-kira itu banyak yang salah. Salah kira. Kalau orang berselisih kan, saya kira begitu, Ustaz katanya. Oh, Bapak masalahnya pakai kira. Kan saya masih ada, kok masih ke kira-kira juga. Kan sering orang menafsirkan perkataan kita, saya kira maksud Ustaz begitu katanya. Ya Allah, awak duduk dekat waktu itu antum kira juga. Banyak yang gitu. Ada orang yang menafsirkan perkataan saya, lalu saya datangi ini. Saya bawa rekamannya. Saya memang dari dulu suka merekam apa yang saya cakapkan. Ini hati-hati Pak, awak cakap dengan saya rekam. Supaya apa? Maksudnya pertama untuk saya murajaah apa yang saya katakan. Yang kedua, bila ada yang komplain bahwa saya mengatakan ini dan itu, saya akan buka rekamannya. Kita pahami bersama. Ya, bahwa ahlinya, kalau perlu ahli bahasa, kalau guru bahasa juga, tuh, tidak masalah. Tuh. Tapi tidak pandai bahasa. Ya, guru bahasa Inggris pandai bahasa Inggris. Tapi orang tidak guru bahasa Inggris pandai bahasa Inggris. Habis pasalnya dia nyusu pakai bahasa Inggris. Dia tidak guru bahasa Inggris, tapi nyusu pakai bahasa Inggris. Paham, Pak? Tidak paham, alhamdulillah. Anak orang Inggris, Pak. Anak orang Inggris. Tapi dia tidak ngajar bahasa Inggris, alhamdulillah. Tidak paham? Ada orang tidak ngajar bahasa Arab, tapi pandai bahasa Arab. Apasannya nyusu bagi bahasa Arab. Anak orang Arab. Jelas? Makanya orang itu tidak perlu tahu bahasa Arab dia. Awak yang tidak pandai bahasa Arab ini perlu tahu bahasa Arab. Kadang-kadang salah nahu, salah sarap pula. Allah musta'an. Kau muslimin dan muslimat dirahmatin. Lupa sih gara-gara apa tadi. Baik. Jadi kalau boleh dikatakan bahwa ada sunnah yang dinasakh tanpa ada sunnah penasakhnya, dengan alasan dinasakh dari Al-Quran, nanti kita katakan seluruh jual beli yang diharamkan Nabi, kita katakan ini mungkin diharamkan sebelum turun ayat ini. Ahallallahu al-bay'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini kan al-bay'a. Al-bay'a itu bahasa Arab alif lam. Itu lil-istighraq. Seluruh jual beli Allah halalkan. Jadi selama tidak ada riba di dalamnya, jual beli boleh. Maka jual beli. Hah, anjing? Boleh. Kan tidak ada ribanya. Kan ada ribanya? Ada riba dalam? Tidak. Jelas? Atau jual ikan dalam air. Boleh. Kan tidak ada ribanya? Kan tidak ada riba? Termasuk jual beli kan? Kan dilarang ayat ini kan riba aja. Paham? Jelas dong? Atau jual beli korma sebelum jadi buahnya. Belum jelas jadinya. Kalau masih putih kan tak jelas, ada yang lisut. Tahu lisut? Tak tahu, lisui. Ada yang apa namanya? Hah? Bukan busuk, busuk lembe. Hah? Mengecil, lain tak, lisut tu yang pas. Tolong cari bahasanya yang pas lah. Yang kering dia. Nah, ya kering akhirnya melisut. Ya memang bahasa itu harus digunakan pada tempatnya. Itu tidak paham bahasa Indonesia nampaknya. Jadi kekurangan kosakata ini ada kosakata baru saya kasih. Jadi ada yang akhirnya lisut akibat mengering. Jadi tidak sampai suplai oksigen dan air kepadanya, makanan, gizi, akhirnya dia lisut. Artinya kekering. Nah, ini sebelum yabdu salahuha, dalam hadis Nabi tidak boleh jual sebelum jelas jadinya. Baik. Nah, kita katakan ini mungkin sudah dinasah dengan wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Ini bahaya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini nanti semua jual beli halal selama tidak riba. Coba sampai jual beli ular pun kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kalau ini boleh dikatakan tidak ada sunnah yang menasah. Padahal itu dinasah dengan Al-Qur'an, tidak ada sunnahnya. Orang akan sembarang menasakh. Sembarang menasakh. Dan ini terjadi. Banyak terjadi dalam mazhab-mazhab. Kalau ada yang mengingkari berarti belum belajar mazhab itu. Dalam orang-orang fanatis, khususnya mutaakhirin, akan dia buat atau akan dia sebut berdasar kawaid mazhabnya sebuah hukum. Lalu ketika katakan, ini dalilnya ada. Oh ini sudah di nasakh. Apa nasakhnya? Misalnya dengan ayat. Misalnya dengan umumnya ayat. Padahal kaum muslimin dan muslimat inilah. Padahal seperti kata Imam Syafi'i, kalau ini dibiarkan banyak nanti orang menolak sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan alasan sudah dinasakh. Dan itu ada setiap zaman. Ada setiap zaman. Sehingga lahirlah ungkapan kadang-kadang kita tidak hidup di zaman Nabi, tapi kita hidup sesuai yang diinginkan Nabi. Masya Allah. Sesuai yang diinginkan Nabi itu gimana? Antum tahu keinginan Nabi dari mana kita tahu? Dari ungkapannya. Dari bicaranya. Dari perbuatannya. Dari persetujuannya. Lalu antum, oh enggak, menurut penafsiran saya, ini Nabi suka. Antum, saya yang masih hidup saja, antum enggak bisa nafsirkan apa yang saya suka. Betul kan? Ya. Sampai keluarga dekat kita pun enggak tahu apa yang kita suka. Bagi yang hadir semalam saya contohkan, ada maudhu saya, karena saya orang kampung, waktu kecil dulu suka mengoci, ya. Tidak tahu juga, catat, mengoci. Ya. Cari ikan di rawa, di sawah, itu namanya mengoci. Mengocar, ini catat itu, bahasa Indonesia. Nah, kalau tidak ada dalam kamus, masukkan. Ya, masukkan itu. Nah, cuma apa bahasa Indonesia mengoci? Cari ikan, dah, tidak pas. Hah? Nangguk, bukan, pakai tangan. Jadi mau ngoci itu yang pas. Tidak bisa, bahasa-bahasa lain tidak bisa. Pasti dengan tafsir. Mencari ikan, iya kan? Menombak ikan. Apalagi tadi menangguk ikan. Tidak, bukan tangguk. Ini mengoci, pakai tangan. Kadang dapat belut, kadang dapat becat. Bocek. Gabus. Nah, antum kalau saya sebut bocek tidak percaya antum, tapi gabus suka ya. Baik, kaum muslimin. Banyak ikan-ikan rawa itu. Jadi dikiranya saya suka. Pas saya pulang dari Madinah, dimasakkannya belinya ikan yang favorit orang, bukan favorit saya. Dia nak nanya dulu, diberinya kan toman. Suka toman kan? Iya, saya. Tidak ada yang tidak suka. Cuma nunjuk tangan yang tidak suka. Saya belikan. Kaum muslimin dan muslimat, rata-rata orang suka, apalagi orang kampung seperti saya. Kan saya orang kampung, kan orang Mojolai. Kampung Suboji. Hari nanti di Mojolai kampung Suboji. Orang kampung, depan rumah orang tua saya itu sawah memang, banyak ikannya dulu tuh. Sampai-sampai Suboji itu katanya dulu, bersejarah pula dikira. Hah? Kenapa dinamakan kampung Suboji? Orang cari ikan di situ mengoci. Jadi dapat ikan dia tidak bawa tempatnya, akhirnya digigit, masukkan ke dalam, di mulutnya digigit begini, tiba-tiba berontak ikannya dan tertelan olehnya, mati dia di situ. Nama apa tuh Suboji? Ini legenda. Ya. Kalau ditelusuri syaratnya enggak ada. Nah, kata orang tua begitu. Jadi disebut kampung Suboji. Masyaallah kiram. Dimasak kalau bahasanya ponge, kemudian digoreng, masyaallah, digoreng mesi. Garing maksudnya. Iya, saya suka yang mesi-mesi itu, goreng. Yang garing dibuat apa sambal pakai asam limau kan sedap sekali. Cuman sayang setika dihidangkan, saya enggak tahu dia masak. Dia enggak nanya dulu kamu suka apa. Kalau sempat dia nanya kan tentu saya bilang kopi enggak betulang. Ya, saya bukan suka ikan yang cantik-cantik, Pak. Iya. Kan kopi cantik kan? Enggak pernah coba, Bapak. Nah, putih. Nah, indah bentuknya. Kalau tomat? Hah? Serem bentuknya. Jadi enggak kayak gitu, kurang suka. Saya suka yang senyum-senyum ikannya. Kaum muslimin dan muslimat, akhirnya saya tak boleh makan. Pasalnya saya enggak ajan. Enggak tahu lagi. Enggak suka, enggak doyan, enggak bisa makan. Pasalnya saya tidak bisa makan. Ini untuk yang masih hidup, antum enggak bisa tafsirkan keinginannya. Sah? Jelas, sah? Ini maksud saya. Lalu antum katakan kita hidup bukan di zaman Nabi, tapi hidup sesuai keinginan Nabi. Dari mana antum tahu keinginannya? Tafsiran sendiri. Kira-kira. Enggak masuk. Rasa? Rasa enggak masuk. Makanya seseorang itu diketahui keinginannya dari apa yang dia ucapkan, apa yang dia buat, apa yang dia setujui dengan baik, dengan bahasa lisan maupun dengan bahasa verbalnya, dengan bahasa gerak tubuhnya. Misalnya dia lihat bapak makan, seperti dia lihat sahabat makan biawak kan? Biawak punggu, bukan biawak yang di sini, bukan. Biawak, kalau bahasa Buya kami dulu biawak punggu namanya, yang gudi gurun. Oh, kadal gurun, kadrun. Ha, kadrun, makan kadrun. Kan lebih baik daripada buaya darat, saya. Orang sana kadrun, orang sini. Makanya jangan cuma orang, tidak boleh cuma orang. Nanti sebab kata Umar, man zalla zayyul lanaz jarran nas zayla. Man jarra zuyulan nas jarran nas zayla. Siapa yang cari-cari aib orang, dia aibnya akan terbuka sendiri. Banyak orang narik. Siapa yang narik sarung orang, dia sendiri narik sarung orang ramai-ramai. Nanti orang ramai-ramai tarik sarungnya. Bahaya. Jelas? Jangan tarik-tarik sarung lah. Kadrun. Kadal gurun. Enak itu kata yang suka. Ya kata yang suka. Saya termasuk belum ajan. Belum ajan. Nah, baik kaum muslimin muslimat. Jadi kita tidak bisa mengira-ngira apa yang diinginkan Nabi alaihissalatu wassalam. Kecuali melalui apa yang dinisbatkan kepadanya. Dan dinisbatkan kepada Nabi, tiga. Sunnahnya, perkataannya, perbuatannya, dan persetujuannya. Selebih itu, tidak masuk sunnah. Oh, tidak saya kira sunnah. Tidak masuk. Ini menurut saya. Tidak pakai menurut saya. Menurut Nabi SAW. Menurut Nabi, saya paham menurut antum karena antum sampaikan. Gitu kan? Maka kita paham menurut Nabi, apa yang dia sampaikan. Sampaikan, jangan kira-kira sendiri. Jelas? Tapi kan ada makna tersirat, Ustaz. Makna tersirat itu mesti ada karinahnya. Tidak bisa main kira-kira saja. Apa misalnya karinahnya? Karinah itu bisa benar, bisa salah juga. Misalnya karinah tadi, membaca karinah tadi, misalnya orang kampung pasti suka ikan rawa. Gitu ya, karinah ini. Betul itu. Tapi kadang-kadang karinah ini bila datang yang membatalkannya, jangan dikira-kira lagi. Jelas? Paham Pak Adi ya? Bapak, karena saya orang kampung, pasti suka tomat. Iya kan baru contohnya. Ternyata setelah Bapak saksikan, saya tidak makan, berarti karinah ini tidak dipakai lagi. Sebab sudah ada dalilnya. Bahwa Ustaz Dasman tak ajan ikan tambak. Dah selesai. Besok jangan dipaksa lagi. Ustaz ke orang kampung, Ustaz tidak ajan katanya. Tidak, tidak bisa. Jelas tuh. Nabi kena orang haram, mesti begitu. Tidak. Nabi sudah katakan, saya tidak makan. Dia tidak, saya tidak. Tidak makan, dia katakan. Walaupun karinanya orang yang tinggal di padang pasir tentu makan. Makanya orang yang ditinggal di Jazairah tidak kadrun semua. Loh. Tidak kadrun semua. Jadi salah paham tuh kalau berlaku kadrun semua. Tidak, tidak kadrun semua. Kau muslimin dan muslimat di rumah. Paham tuh? Jelas? Jadi supaya tak ditafsirkan orang ini keinginan Nabi. Harus ada sunnahnya. Harus ada sunnahnya. Yang diriwayatkan. Kalau tidak ada, maka mengklaim nasakh adalah klaim kosong. Cek kosong. Tahu cek kosong? Kalau jarang makan, saya pakai cek ya. Cek kosong. Apa yang dibahas apanya? Bahasa Indonesianya? Cek kosong apa bahasa Indonesianya? Tidak tahu juga, iyalah. Awak dikasih orang selembar cek, tidak tahu juga ya. Ya tentu masa ATM itu dia. ATM kosong, ha? Tidak ada isinya, tidak ada. Ya kosongnya tidak ada isinya. Orang kalau dapat cek itu kan terbang gembira kan. Tiba-tiba ditukar kan. Ceknya kosong. Angkanya ada 1 miliar. Tapi isinya nol. Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Besar bunyinya tetapi kosong isinya. Tong kosong? Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi kalau boleh dikatakan ada sunnah yang nasakh tapi tidak ada sunnah yang menasakh, orang akan klaim banyak hal sunnah Nabi dinasakh dengan ayat-ayat seperti ini. Jelas? Paham kan? Berarti kalau demikian maka pendapat Imam Syafi'i benar apa salah? Benar. Bahwa setiap sunnah yang dinasakh mesti ada sunnah yang menasakhnya. Kalau tidak, maka klaim itu klaim batil demi hukum. Wa fi man rajama min az-zunat. Demikian pula orang yang dirajam, para pezina yang dirajam, qad yahtamilu ayakuna rajmu mansukhan. Orang bisa saja menafsirkan barangkali hukum rajam ini sudah dinasakh. Apa penasakhnya? Liqaulillah. Yaitu dengan firman Allah tabaraka ta'ala. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Naam. Seorang pezina laki perempuan dan seorang pezina laki-laki, maka cambuklah masing-masingnya 100 kali cambuk. Nanti orang bilang, dah hukum rajam sudah dinasakh. Sebab ada ayat umum yang mengatakan, orang berzina, baik laki-laki maupun perempuan, maka rajam dia sampai apun, maka cambuk sampai mati. Hah? Cambuk 100 kali. Berarti sedang mulai tidak bangun dia. Nah, kau muslimin muslim. Cambuk 100 kali. Akhirnya dibatalkanlah hukum rajam gara-gara ayat ini. Gara-gara ayat ini. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ma'asyal kiram dirahmati Allah. Dan ini kaum muslimin diingatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan memang terjadi. Dan memang terjadi di sebagian. Tapi tidak banyak. Wa fil mashi alal khuffain. Demikian pula dengan sunnah Nabi mengusap di atas 2 sepatu. Khuf. Jadi bukan sepatu sembarang ya. Sepatu yang dari kulit. Khuf. Nah. Dan yang semisalnya. Ya. Dan sebagian ulama memasukkan ke dalamnya al-jawrabaini, yaitu kaos. Cuman kaos kaki sebagian mensyaratkan mesti boleh atau bisa dipakai berjalan tanpa sepatu di atasnya. Kalau kaosnya seperti ini boleh diusap. Tapi sebagian tidak mensyaratkan itu. Asal menutup mata kaki. Dan bila dipakai dalam keadaan berwudu dan di saat berwudu kembali boleh diusap saja, khususnya di musim dingin. Kalau kita kan tidak bisa usap saus di sini, tidak bisa juga apalagi usap sepatu. Pasalnya ada batas suci. Jadi hebatnya orang Indonesia, masya Allah, membatalkan sunnah ini. Iya, enggak boleh. Makanya wastafel itu enggak boleh dipakai orang berwudu di Indonesia. Apa pasal? Nanti naik kaki ke atas, berlumpur pula. Nah, jadi. Tapi kalau di luar negeri atau di khususnya di Arab Saudi, wastafel itu boleh dipakai untuk berwudu. Pertama, wudunya orang sana hemat air. Kalau wudu orang sini, masya Allah, mandi wudu sama. Wudu minyaknya, rupanya dua ember untuk wudu aja. Dua ember bosa untuk wudu. Kalau orang sana enggak kan, wudu alhamdulillah segelas ini cukup baginya. Ya, apalagi, makanya kita kan enggak merasa sulitnya air. Mereka kan merasakan itu. Apalagi di masa-masa sebelum kerajaan Arab Saudi ini berdiri. Ya kalau sekarang masya Allah air kan melimpah kan, karena duitnya. Duitnya melimpah, berkah dari Allah turun. Karena insya Allah beriman dan bertakwa, menjadikan dasar negaranya Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman As-Salafus Salih. Nah, tapi sayang Wahabi. Nah, itu masalahnya, sayang Wahabi. Nah, Allah musta'an. Ya, ya fitnah orang. Karena memang banyak yang merasa dirugikan. Dulu kuburan-kuburan sudah jadi objek wisata. Sekarang dibatasi dengan yang boleh, yang syar'i-syar'i saja. Yang namanya ngalik berkah, insya Allah tak boleh di sana. Apa pasal? Hah? Pasalnya sahabat melarang itu. Umar bin Khattab pernah memerintahkan menebang pohon yang ada di Hudaybiyah. Pasalnya apa? Dan mulai pula banyak yang nengok ke sana. Awalnya nengok bukti sejarah. Kedua, setelah itu ngalep berkah. Ini bahaya. Makanya potong saja. Jelas? Dan ini yang diikuti. Pemahaman as-salaf ini yang diikuti oleh mereka. Makanya yang suka-suka ngalep berkah, merasa tidak berkah ke sana. Karena enggak ada. Karena ngalep berkahnya kita disunahkan ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, gitu ya. Atau ke Masjid Quba, atau masjid-masjid manapun. Alhamdulillah, kalau antum di masjid, turun barakah. Jadi ngalep berkah jangan ke kuburan. Dan ini yang dibatasi oleh mereka, sehingga dituduhlah sebagai gerakan Wahabi. Nah, datang fitnah-fitnah yang luar biasa. Nauzubillah. Lisan-lisan yang tukang fitnah banyak. Walau belajar akidah Wahabi jadi zombie. Ini orang ketika datang ke sana melihat pendak ya, merem aja kali ya. Atau jangan telinganya disumbat. Ketika seperti di masa jahiliyah dulu, orang-orang sumbat telinganya kalau bila ke Mekah, takut dengar Nabi alaihi salatu. Masalah kalau disumbat telinganya tidak masuk memang. Ya. Tidak masuk. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Jadi tidak paham Al-Qur'an. Alhamdulillah. Ya, siapapun baik yang pro Wahabi maupun yang kontra Wahabi, bila datang ke negeri Wahabi menikmati aman dan nyamannya negeri Wahabi. Betul apa enggak? Oh, enggak tanya lah TKI kita banyak di sana kan? Iya. Kalau dibilang ada apa yang ininya masalah pelanggaran-pelanggaran, kalau itu enggak payah nyari di sini lebih banyak. Antum nak sebut kasus pemerkosaan, mana yang banyak di sana apa sini? Serius ini? Alhamdulillah koran di sana jarang. Dia harus secara umum jarang ada berita kriminal. Sekali-sekali. Kok kita? Makanya saya tidak mau beli-beli koran yang seperti itu. Gitu. Kalau bantu beli nanti anda berani untuk pergi kemana-mana. Kejahatan-kejahatan terus. Jadi apa yang ada di sedikit di sana, banyak semuanya di sini. Ya, yang ada sedikit di sana, banyak di sini. Kan ada yang, oh di sana ada bioskop kan ya. Bioskop tertutup misalnya. Ilegal. Di sini? Kemana melangkah itu ada? Bioskop. Kenapa bilang? Iya yang namanya pelanggaran pasti ada. Mohon maaf, di zaman Nabi saja ada. Ada pelanggaran. Hidup Nabi SAW. Cuman bedanya mereka yang melanggar cepat-cepat bertaubat. Kalau kita enggak. cepat-cepat dibela-belain. Allah musta'an. Kau muslimin atau muslim? Kembali ke sini. Kok sampai situ tadi sih? Gara-gara duit banyak. Nah. Gara-gara mengusap di atas sepatu. Jadi kalau seandainya boleh nasakh tanpa sunnah, nasakh sunnah tanpa sunnah, nanti orang akan mengklaim bahwa mengusap di atas atau mengusap sepatu itu dinasakh dengan ayat wudu. Nasakhat ayatul wudu al-masah. Orang akan lem lagi, ini menyapuni dulu-dulu sebelum turun ayat ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini sudah menasah sunnah menyapu di atas sepatu. Jelas? Wa jaza an yuqal. Dan boleh pula nanti dikatakan, kalau masih boleh dikatakan ada sunnah dinasakh dengan Al-Quran tanpa ada sunnah yang menjelaskan, kata beliau, la yudra'u an sariqin saraqa min ghairi hirzin wa sariqatu aqallu min rubu'i dinar. Demikian juga nanti orang yang setiap pencuri akan dipotong tangannya. Tidak bisa dihilangkan hukum ini. Dengan apa? Baik mencuri dari tempat yang tidak disimpan. Misalnya orang ngambil harta kita yang tidak kita pelihara. Dia potong tangannya? Enggak. Ya, ketemu dia emas milik kita satu batang. Enggak kita simpan di tempat sepatu, diambilnya. Maka yang seperti ini enggak dipotong. Ya, enggak potong tangan. Jelas? Jelas ya? Tapi bukan berarti boleh, jangan salah paham ya. Jangan berarti paham, mungkin hukum lain ada. Tapi tidak sampai potong tangan. Sebab Nabi SAW mensyaratkan mesti mencuri min hirzin. Maka kalau ada yang curi durian, jangan potong tangannya. Kecuali curi durian dalam kulkas. Satu ton. Iya, kan satu ton. Harganya mesti tidak kurang dari rubuk dinar. 500. Rubuk dinar berapa harganya? Lebih kurang 750 ribu atau 700 ribu sekarang. Iya tak? Tidak kurang harganya dari 700 ribu, lalu dicurinya dari kulkas kita. Tapi kalau hanya satu buah, jangan potong tangannya, enggak. Apalagi potong lehernya, na'udzubillah. Ini kadang-kadang pencuri ayam, na'udzubillah. Bahkan ada yang nyuri, bukan nyuri, dituduh mencuri ampli bekas. Padahal milik dia sendiri, ya. Allah musta'an, sampai mati, na'udzubillah. Inilah hukum di kita. Hah? Rubuk dinar. Wa sariqatu aqallu min rubu' dinar, dan curiannya itu kurang dari seperempat dinar. Ini kan tetap dipotong orang. Curi dari manapun dipotong, dan curian dalam sekecil apapun nominalnya tetap dipotong. Apa pesan? Orang klaim dinasakh dengan ayat was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah. Al-Maidah ayat 8. Yaitu pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potong tangan keduanya. Alasannya sudah dina, ayat ini menasakh. Ini bahaya. Li'anna isma as-sariqah yalzamu man saraqa qalilan wa katsiran. Karena nama mencuri lekat pada orang yang mencuri banyak ataupun sedikit. Kan pencuri namanya. Sampai pencuri hati pun disebut. Naam. Wa min hirzin wa min ghairi hirzin. Baik yang dicuri dari tempat simpanan maupun di bukan di tempat simpanan. Wala jaza raddu kulli haditsin. Ini lebih bahaya lagi, dan boleh menolak setiap hadis an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ayyi qal, dengan dikatakan lam yaqulhu, Nabi belum mengatakannya. Baik, jaza raddu kulli hadits Rasul bi an yuqal lam yaqulhu idza lam yajidhu mithl at-tanzil, apabila dia tidak mendapatkan seperti Al-Qur'an. Wa jaza raddu sunani bi hazainil wajhain, dan pasti boleh menolak banyak sunnah dengan dua bentuk ini. Faturikat kullu sunnatin ma'aha kitabun jumlatan, akan ditinggalkan banyak sunnah yang ada bersamanya Al-Quran. Artinya ada ayat yang bertentangan dengan jumlatan secara jumlah, secara garis besar. Tahtamilu sunnatu antuwafiqahu, bisa sunnah ini sama maknanya dengan ayat Al-Quran. Wahiyya la takunu abana illa muwafiqatin lahu, dan sunnah itu selamanya memang pasti sama dengan Al-Quranul Karim. Tapi orang klaim nanti, إذا احتمل اللفظ فيما روي عنه خلاف اللفظ في التنزيل بوجه. Apabila lafaz yang datang dalam sunnah itu mungkin yang diriwayatkan dari Nabi mungkin menyalahi lafaz yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Maknanya, aw ihtamala ay yakuna fil lafzi anhu aktsaru mimma fil lafzi bi tanzil, atau mengandung makna yang lebih banyak dari apa yang ada dalam ayat Al-Qur'anul Karim. Wa in kana muhtamilan ay yukhalifahu min wajh, walaupun mungkin dari satu sisi sunnah itu akan berbeda dengan Al-Qur'an dari sisi umum dan khususnya, atau dari sisi mutlak dan muqayyadnya. Nah, wa kitabullahi wa sunnatu rasulih tadullu ala khilafi hadzal qaul wa muwafiqatun ma qulna, dan kitabullah serta sunnah Rasulullah SAW membuktikan pendapat yang membolehkan nasakh, ya, membuktikan bahwa pendapat yang membolehkan nasakh sunnah dengan Al-Qur'an itu keliru. Wa muwafiqatun lana, dan bahwasanya Al-Qur'an sunnah menyaksikan bahwa pendapat kita lah yang benar, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dalilnya dari Al-Qur'an dan hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Wa kitabullahu afwan wa kitabullahi al-bayanul ladzi yushfa bihi minal 'ama, dan Al-Qur'anul Karim adalah keterangan yang menyebabkan orang dari kebutaan. وفيه الدلالة على موضع رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الله ودينه, dan di dalamnya terdapat dalil tentang posisi Rasulullah SAW dari Al-Quran, dari kitabullah dan agamanya. Artinya apa posisi Nabi ketika berhadapan dengan Al-Quran dan dalam agama ini, maka posisi Nabi adalah menjadi penafsir dan penjelas. Makanya kalau ada yang bilang belum jelas dengan sunnah, berarti memang perlu lagi belajar banyak sunnah. Karena memang, kata Imam Syafi'i juga, tidak ada satupun alim yang menguasai seluruh sunnah. Jadi kalau antum belum jelas dengan sunnah, belajar lagi tentang sunnah. Sebab, seperti kata sebagian ulama, إِذَا عَرَبْتَ السُنَّةَ عَرَبْتَ الْبِدْعَةَ, kalau kau tahu sunnah, pasti paham mana yang bid'ah. Tapi إِذَا عَرَفْتَ الْبِدْعَةَ لَا تَفْهَمُ السُنَّةَ, kalau kamu tahu bid'ah, kamu tidak akan paham mana sunnah. Kalau saya menganalogikannya seperti ujian, kalau tahu jawaban yang benar, pasti tahu mana yang salah. Tapi kalau tahu jawaban yang salah, tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Maka hafallah yang benar, ikutlah yang benar, jangan ikut yang salah. Oh tidak, Nabi mungkin salah, ini bahaya. Mungkin salah. Oh enggak, ustaz mungkin salah paham terhadap sunnah. Saya lebih paham. Ya paham tadi kita tahu, kaum muslimin. Dari mana antum paham makna yang diinginkan Nabi? Dari perkataan Nabi, dari perbuatan Nabi, dari persetujuan Nabi. Jangan cari dari yang selain Nabi. Memahami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena jelas-jelas sekali. Kecuali hal-hal yang tak pernah terjadi di zaman Nabi, terjadi di zaman ini. Dan itu abar macam-macam. Ada yang ada sebenarnya zaman Nabi, tapi sengaja ditinggalkan Nabi. Maka berarti tidak masuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh konkretnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di zamannya banyak orang mati. Betul? Banyak orang mati? Atau tidak ada? Selama Nabi berdakwah di stop mati. Ada orang Islam yang mati? Ada, alhamdulillah. Berarti ada enggak sunnah Nabi dalam masalah menghadapi orang mati? Ada. Ada enggak? Tapi bukan dari sisi cara mengangkatnya pakai mobil ambulan kah atau pakai onta atau itu, bukan itu. Tapi prosesi yang berkaitan dengan ibadahnya. Jelas? Sebab kalau dalam masalah transportasi atau sarana prasarana fasilitas, sunnah Nabi itu antum a'lamu bi umuri dunyakum. Jadi masalah fasilitas sunnahnya terbuka luas. Ini yang sehingga ulama menarik kesimpulan mengkaidah al-aslu fil asya'il ibaha. Hukum asalnya sesuatu itu, segala sesuatu itu diboleh dibolehkan kecuali illa madalla dalilu ala khilafi, kecuali ada dalil yang melarang. Makanya kalau untuk urusan dunia ada yang melarang, tuntut dalilnya, mana dalil yang melarang. Jangan tuntut mana, ada enggak dalil pakai HP? Enggak ada dalilnya, karena dalilnya antum alamu bi umu dunyakum. Nabi serahkan, bukakan ini semuanya. Tapi kalau dalam masalah ibadah, Nabi tidak terima semua bentuk ibadah yang dibuat oleh sahabat. Yang salah paham. Ini kadang-kadang banyak yang dicarinya contoh-contoh hadis-hadis takriri. Dan memang banyak hadis takriri. Dibuat sahabat dulu, lalu Nabi takrir. Ini sunnah, saya bukan bid'ah ini. Kan antum masih lupa juga ya. Bid'ah itu baru ada kapan? Kapan ada bid'ah? Setelah Nabi. Zaman Nabi ada bid'ah? Enggak. Makanya Nabi takkan pernah bilang, kamu ahli bid'ah. Enggak ada. Jelas? Jelas ya? Nah, bid'ah itu adanya setelah Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, ketika ini dirubah, dibawa ke zaman Nabi, nanti akhirnya bid'ah dibolehkan oleh Nabi. Nah, ini bahaya. Kalau bid'ah dibolehkan Nabi, untuk apalah agamanya sempurna lagi? Untuk apa Nabi mengatakan, semua yang aku Allah perintahkan, aku sudah perintahkan. Semua yang Allah larang, aku sudah larang. Jelas. Makanya kaidah dalam masalah dunia, al-aslu fil asya al-ibahah. Sebaliknya dalam masalah ibadah, kebalikan itu. Semua ibadah terlarang. Kecuali ada dalil yang membolehkannya. Jadi terbalik nanti. Ustaz, ini ibadah ini, mana dalilnya? Antum, mana dalil yang melarang? Nah, kan itu ya, terbalik. Yang dicari dalil yang membolehkan. Jelas ya? Nah, jadi orang mati, di zaman Nabi ada apa enggak? Ramai. Berapa orang? Ribuan, tapi belum catat ya. Dicatat ulama, antum yang enggak tahu. Saya juga enggak tahu jumlahnya. Kau muslimin, muslimah. Misalnya di Uhud, berapa yang meninggal? 70. Sah? Di Badar? Lupa. 14. Tay. Dan seterusnya. Ada enggak orang Madinah meninggal? Ada enggak orang Madinah yang meninggal? Ada. Ada enggak keluarganya? Ada. Bahkan Hanzalah baru menikah, malam pertama dia meninggal. Kan harus dihibur sebenarnya kan? Betul ya? Tapi ternyata Nabi yang menyuruh kita baca Quran banyak. Nabi yang nyuruh kita takziah ke rumah orang meninggal. Nabi yang nyuruh kita untuk bersedekah. Nabi yang bolehkan kita bersedekah untuk orang yang meninggal. Jelas? Tak satu pun riwayat mengatakan Nabi, ayo kawan-kawan baca Quran ke rumah. Ke rumah Ja'far misalnya. Kan Ja'far kan apa di Perang Mu'tah. Syahid kan? Terus ke rumah siapa lagi? Ke rumah yang bro Usman. Usman meninggal setelah Nabi. Ke rumah Hamzah. Terus lagi ke rumah Jabir bin Abdullah, kan ayahnya syahid di Uhud, dan seterusnya. Padahal mereka lebih membutuhkan itu. Awak mati normalnya kan, ini mati syahid, perlu dihibur. Ayo kita ngumpul sana lah ya, sembang-sembang kita di sana. Daripada sembang-sembang kosong, lebih baca al Quran, lebih baik tahlilan. Karena baca tahlil itu pintu surga terbuka. Alhamdulillah, tak ada pula Nabi yang mengatakan itu. Dan itu mungkin tidak dilakukan di zaman Nabi? Mungkin sekali. Tidak ada halangan. Antum bilang Nabi sibuk. Tidak selama Nabi sibuk kan? Kan tidak perang terus kan? Ada perang terus? Tidak. Oke lah Nabi pergi perang. Atau sahabat sebagian pergi perang, sebagian kan masih ada. Hidupkanlah malam-malam itu, malam ketiga. Malam ketujuh. Hah? Dan seterusnya. Tidak ada. Berarti ini sesuatu yang sengaja ditinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan nawaitu, saya bersengaja pula meninggalkannya. Jelas ya? Kadang-kadang orang tidak menarik kesimpulan bukan dengan Nabi memahami, tapi paham sendiri. Baik, menyuruh orang mati sunnah apa tidak? Sunnah. Baca Quran sunnah apa tidak? Sunnah. Baca tahlilan sunnah apa tidak? Sunnah. Beri makan orang sunnah apa tidak? Sunnah. Hai, menggembirakan keluarga yang meninggal sunnah apa sudah? Sunnah. Terus di mana dilarang tahlilan? Di mana? Akhi, pahami hadis Nabi sesuai dengan yang dia inginkan. Kita tahu keinginan seseorang dari ucapannya. Ingat baik-baik itu. Dari ucapannya, dari perbuatannya, dari sikapnya. Bagaimana dia menyikapi? Kadang ayah kita kan di rumah, kadang-kadang kan tidak banyak cerita dia. Tapi kalau dia tidak suka, pasti dia sampaikan. Nah, kalau dia tidak suka, kalau dia suka, dia diamkan. Berarti tengok aja, kalau suka diamnya, mukanya tetap biasa, berarti dia tidak ada masalah. Teruskan. Tapi diamnya, mukanya merah padam, dia diam juga, tapi merah padam berarti, Pak, ini bahasa verbal. Nah, ini yang kita tahu dari Nabi Alaihissalam. Jelas? Jelas ya? Makanya hukum asalnya ibadah itu dilarang kecuali ada dalil yang bolehkan. Dan hukumnya segala sesuatu Nabi bukakan pintunya, yaitu halal kecuali ada dalil yang melarang. Jangan dibalik-balik itu. Wallahu taala alam. Nah, supaya tidak diklaim orang nanti ini dinasakh dengan hanya ingin ketafsiran sendiri. Kita hidup di, maksudnya kita tidak hidup di zaman Nabi, tapi kita hidup sesuai yang diarahkan Nabi. Kita tuntut mana arahan Nabi itu. Bawa sini perkataannya dan tafsirkan dengan perbuatannya atau dengan sikapnya, itu persetujuannya. Kalau enggak ada, berarti antum mengada-ngada tadi. Mengira keinginan Nabi alaihi salatu wassalam. Sama juga dengan keyakinan Nabi alaihi salatu wassalam. Oh, ini keyakinan Nabi. Dari mana antum tahu keyakinannya kalau bukan dia yang sebut? Antum tahu yang gaib? Tahu yang gaib? Nabi itu ahli ta'wil, kata. Auzubillah. Auzu ahli tafwid. Nabi tidak tahu makna yang disebutkan Allah tentang sifat-sifat Allah. Antum telah berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam karena menisbatkan ke Nabi yang tak ada dalilnya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Jelas? Kan sepakat umat Islam semuanya sunnah Nabi itu adalah perkataannya, perbuatannya, dan persetujuannya. Cari di situ. Kalau enggak ada, berarti antum mengada-ngada. Ngada-ngada namanya mandai. Kalau enggak mau terima namanya tongkow. Mana yang bagus, tongkow atau mandai? Enggak ada yang bagus. Yang bagus itu adalah taat dan manut pada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Nabi sudah jelaskan dengan bahasa yang terang benderang. Dia yang bilang, Allah yang bilang, bukan kita. Bahasa Arab yang menjelaskan. Antum bilang tidak jelas. Mana buktinya? Tidak ada buktinya. Dari Nabi tidak ada, dari sahabat tidak ada. Oh, dari imam kami ini. Oh, imam ini belajar sama imam ini. Imam belajar sama ini. Itu tidak sanad namanya, kawan. Karena ada namanya tahammul ada-ada. Dalam hadis itu, dalam sanad itu ada tahammul ada-ada. Paham tak? Terpaksa belajar subiki, buka majlis baru, asul hadis ini, ke muslimin. Menuntut ilmu. Bisa saja antum duduk di majlis saya. Jelas? Lalu antum nanti setelah itu meriwayatkan dari saya. Apa yang saya katakan. Kalau benar itu dari saya, antum thiqah. Tapi kalau sempat antum mengada-ngada atas nama saya, antum kadzab. Paham tak? Dusta. Kalau antum tak meriwayatkan satu pun dari saya, berarti antum pakum, bukan murid saya. Nah, kalau ada yang bilang misalnya, imam ini bertemu dengan imam ini, belajar dengan ini. Lalu kita kata, oke, tunjukkan apa yang dia sebut. Misalnya, haddatsana fulan, an fulan. Kita akan teliti satu persatu. Antum mengada-ngada atau benar seperti apa adanya. Ini tidak lepun. Bukan kalau hanya sekedar duduk atau bertemu, dan mungkin saya akan memuliakan antum, menjamu antum, oh berarti kita semazhab. Belum tentu. Kalau kaidah ini yang dipakai nanti, Syekhul Mu'tazilah Wasil bin Atha, ini guru murid dekatnya Imam Al-Hasanul Basri. Berguru padanya. Tetapi dia bertolak belakang dengannya. Bertolak belakang dengannya. Jadi itu kaum muslimin. Kadang-kadang kita banyak terkicuh dengan barang. Bicara cerita tentang sanad sebulan, bertemu sebulan, bertemu sebulan. Saya tidak mungkiri itu. Betul. Ada orang saya bertemu dengan Syekh Bulan. Tapi apa yang antum riwayatkan dari dia? Dalam masalah agama ini. Dan bukan secara umum saja. Asal berguru dengan dia pasti sama dia. Tidak sama. Kita aja tidak sama. Sah? Jadi itu yang maksud sanad itu bukan hanya sekedar duduk mendengar. Tapi sampai kepada ada meriwayatkan. Nah kalau antum sudah mulai meriwayatkan nanti saya periksa satu persatu. Jelas? Paham? Tapi jangan, saya tidak marah, antum marahnya. Nah. Bila ada, sudah ada yang nanti yang mulai meriwayatkan dari saya, dan saya masih hidup, saya akan konfirmasi dan klarifikasi mana riwayatnya. Kapan saya riwayatkan? Alhamdulillah rekaman ada. Rekaman? Ada. Jelas? Ini kadang-kadang orang sembarang aja ngomong kan, asal begini. Bulan bertemu dengan Syekh Bulan, bertemu dengan Syekh Bulan, berarti dia meriwayatkan ilmu ini dari Syekh Bulan. Mungkin dia dapat dari orang lain, bukan dari Syekh ini. Jelas? Makanya ada istilahnya riwayat bitawahum. Dia dapat dari orang lain, dikiranya dari Syekh Bulan. Ini apa derajatnya? Hah? Mungkar. Mungkarul hadis. Paham tuh Syekh? Antum misalnya dengar dari saya tentang masalah nasakh ini. Bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengingkari nasakh sunnah dengan Al-Quran kecuali ada sunnah yang menjelaskan. Satu ada, lalu saya nukil pula pendapat orang lain, bukan pendapat Imam Asy-Syafi'i. Lalu antum riwayatkan, berkata Dr. Dasman, bahwa Imam Syafi'i rahimahullah membolehkan nasakh as-sunnah dengan Al-Quran walaupun tidak ada sunnah yang menjelaskan. Nanti ini murid-murid yang lain akan bicara dia. Ya Syekh Edi, anda tidur waktu mendengarkan ceramah katanya. Itu dah. Makanya nanti, makanya dalam catatan para ulama hadis itu banyak. Kana yan'as, dia sedang ngantuk waktu belajar. Maka riwayatnya mungkar. Sering ikhtilaf. Kan orang sekarang ingin melegalkan sebuah mazhab, melegalkan sebuah pendapat bahwa syekh ini bertemu dengan syekh ini, lalu dia belajar dari syekh ini, belajar dari syekh ini, seolah-olah semua yang diyakini oleh syekh ini dari syekh itu. Jelas? Misalnya dia murid, bertemu dengan murid Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i bertemu dengan Imam Malik. Imam Malik bertemu dengan Nafi'. Nafi' bertemu dengan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah semua yang dipahami oleh ini merujuk ke Rasulullah. Ini omong kosong. Kalau gitu nanti saya klaim nanti semua yang saya katakan dari Rasulullah SAW. Saya punya sanad sampai ke Rasulullah SAW. Saya alhamdulillah punya sanad sampai ke Rasulullah SAW. Nanti semua yang saya pendapat saya ini dari Rasulullah. Kalau ini modelnya begitu nanti. Semua yang saya pahami ini dari Rasul. Nggak. Kalau antum nanti katakan, Ustaz bilang itu dari Rasulullah, buktikan. Mana dalilnya? Kalau ada yang klaim bahwa pendapat imam ini dari Rasulullah, buktikan mana riwayatnya. Kemudian kalau ada riwayat, saya akan periksa. Saya akan periksa. Benar tidak ini dari Syafi'i? Atau dari Pak Pi'i barangkali? Karena tidak sedikit. Terkibul asanid salah satu bentuk dusta dalam hadis. Ini terpaksa tuntun. Agak lama tidak apa-apa ya? Tidak boleh mau ya. Karena banyak orang nak menyesatkan umat dengan cara seperti ini. Dikiranya orang tidak tahu makna sanad itu. Masa orang belajar sanad 9 dengan orang yang Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi sanad itu ada namanya tahammul. Ketika belajar itu namanya tahammul itu. Kata Imam Yahya bin Ma'in, "Idza katabta faqammish." Ketika sedang menulis hadis itu, sedang belajar, catat aja semua dulu, catat aja semua dulu. Wa idza haddatsa fafattish. Tapi kalau sudah masuk ke ada nak disampaikan dalam bentuk berhujjah, bukan menyampaikan apa adanya, kan ada sebagian ulama meriwayatkan bahwa riwayat itu ada. Itu aja ya, sebagian disebutkan sanadnya. Ini tugas yang belakangan nanti untuk memeriksa. Kalau orang dulu disebutkan sanad, orang langsung paham. Oh ini tidak mungkin syekh ini bertemu dengan syekh anu. Paham orang dulu. Kalau sekarang dari takhrij pun tidak paham juga. Ya, dari takhrij pun dia jelaskan si fulan-fulan tidak paham juga. Makanya kita hari ini perlu takhrij. Namanya ilmu takhrij. Orang dulu tidak paham langsung dia. Makanya ketika Imam Al-Bukhari misalnya meriwayatkan sebuah riwayat, mungkin hadisnya termasuk hadis palsu misalnya, tapi bukan dalam sahih ya, bukan dalam kitab sahihnya dan kitabnya yang lain. Misalnya dia sebutkan sebuah riwayat dengan sanadnya haddatsana fulan. Tapi ternyata di situ ada dhaifnya atau mungkin saja palsu misalnya. Maka kita tidak mengatakan Imam Bukhari merhujjah dengan hadis palsu, karena tidak, dia hanya menyebutkan contoh kadang. Ini contoh riwayat si fulan yang palsu. Makanya kan antum sebut hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Tarikhul Kabir katanya. Kan aneh juga kadang. Sebab ada seorang ustaz masya Allah dengan semangatnya meriwayatkan hadis riwayat Imam Bukhari katanya. Itu palsu, cari-cari sampai tanya Pak Profesor Bukhari katanya. Nah, dia bilang ada seorang sahabat bernazar nyembeli sapi. Lalu tak sanggup, akhirnya ngadu ke Nabi. Kan mantap ceritanya ini kan. Yang cerita sekarang ini bagus kan. Ya Rasulullah, saya bernazar nyembeli sapi, sapi tidak sanggup. Kata Nabi, nanti kamu sholat bersama kita. Selesai sholat, nanti kamu langsung tegak dekat pintu. Ada yang keluar sebelum selesai zikir bersama. Paham? Sebelum selesai zikir bersama, nanti siapa yang keluar tangkap itu sapi itu. Nah, ini kalau hadis ini dipahami secara tekstual oleh orang, disembeli orang di masjid nanti. Tapi hadis palsu tadi, paham ya? Tapi dia menisbatkan kepada Imam Al-Bukhari. Akhirnya jemaah nanya ke saya, Ustaz, betul hadisnya Ustaz. Awak feelingnya langsung bilang, tidak mungkin. Bilang tidak mungkin. Pertama, dia disuruh, dia sendiri tidak zikir bersama kan? Karena tegak dekat pintu sapi juga itu. Kemudian, Nabi gara-gara zikir bersama, boleh nyembeli, oh, ini mustahil. Iya, mustahil. Apalagi karena sudah terlalu banyak kita baca hadis, dan ini tidak pernah ada. Bab-bab zikir, Alhamdulillah, kita sudah baca semuanya, hadis-hadisnya. Walaupun tak hafal semuanya. Ada juga yang lupa. Tetapi tidak pernah terlintas hadis ini. Tiba-tiba, sahih Bukhari pula katanya, kan? Apa katanya sahih Bukhari? Paksalah, buka lagi sahih Bukhari, buka lagi kita-kita Imam Bukhari yang lain, mana tahu. Nah, mana tahu terselip di situ. Alhamdulillah, sampai saya tanya ke syekh saya di Madinah, syekh langsung pastikan itu hadis palsu saya yang katanya. Tidak usah ragu itu hadis palsu. Alhamdulillah. Ya, baru saya jawab. Kadang-kadang kan manusia ini macam-macam. Mungkin dia terlintas dalam Quran dibacanya, tertulis di situ Bukhari. Padahal maksud penulis Al-Bakri. Nah, mungkin. Al-Bakri tertulis kan ada kan otomatik korektor itu kan ada kan. Nanti mohon maaf kalau ada nanti WA saya yang salah. Sebab ada seorang ibu yang nulis WA ke seorang ustaz. Bunyi aslinya, Ustaz, assalamualaikum dulu kan. Semoga ustaz sehat. Ustaz, bisa ustaz mengisi hari ini? Hari itu dikoreksi langsung oleh WA. Hati ini. Kebetulan ustaz ibunya janda pula. Nah, coba bayang mana? Akhirnya ustaz bingung dia. Untung ibu itu cepat klarifikasi. Mungkin dibaca lagi kan? Dibaca lagi dia, astagfirullah ustaz, saya tulis. Bukan saya nulis. WA yang salah korektor. Nah, jadi itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Mungkin maksudnya Al-Bakri. Oh, setelah diteliti ternyata Al-Bakri salah satu pendusta dalam hadis. Oh, dapat oleh dia Al-Bukhari. Mungkin, wallahualam, saya tidak tahu. Di Al-Bakri pun saya tidak temukan. Tapi yang penting, sampai saya minta tolong ke Syekh Google pun saya minta tolong. Ya, tapi tidak ketemu. Oleh itu, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi, sanad itu bukan asal ketemu. Paham ya? Ya, harus ada riwayatnya. Kemudian ada orang yang muqillin wa muqsirin. Ada yang banyak riwayatnya, ada yang sedikit. Yang banyak riwayatnya diperiksa lagi. Banyak sesuai atau tidak sesuai. Kalau banyak sesuai berarti insya Allah minimal saduq. Tapi kalau lebih banyak tidak sesuainya berarti? Hah? Berarti kathirul awham. Atau bisa, dan bila tidak sesuainya sengaja dia palsukan, kazzab. Jadi tidak sembarangan kalau misalnya sanad ini. Orang kadang-kadang ingin menjadikan masalah sanad sederhana saja, asal ketemu sudah bersah sanad. Kalau itu banyak klaim nanti. Nanti Abu Jahal klaim bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Thalib bertemu Rasul dia. Abdullah bin Ubay lama sama Rasul. Sampai setiap Jumat sebelum Nabi naik ke mimbar, dia dulu yang bertegak di sini. Tapi jangan salah paham, ini nuduh pengurus bukan. Iya, dia dulu yang berpidato di sini. Apa katanya? Ayyuhan nas. Bahasanya luar biasa retorikanya. Ini Rasulullah. Nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Terus rawahu Abdullah bin Ubay. Mau antum terima? Mau antum terima? Nah. Jadi sanad itu bukan hanya sekedar bertemu, bukan hanya sekedar berguru. Tsabit berguru, betul. Tapi mana yang dia riwayatkan dari gurunya? Kan itu sebenarnya. Anda misalnya mengklaim tsabit sanad saya sampai ke Imam Syafi'i misalnya. Tidak semua yang saya katakan mesti dari jalur Syafi'i. Mungkin sebagiannya dari pendapat dari Pak Pi'i. Lalu saya nisbatkan pada Imam Syafi'i. Jelas Ustaz? Tidak paham, saya ulang lagi, saya tambah lagi. Resikonya tambah waktu. Sebab orang, subhanallah. Kadang kebanyakan kita kan ngangguk-ngangguk aja. Dah terang tapi tak kicu dengan terang. Lampu hidup tapi mata sakit. Itu masalahnya. Kadang-kadang hilang patut deka tujuh. Jadi belajar sanad lagi Pak Edi. Nanti kita baca mustalah hadis ya. Insyaallah. Jadi biar kita tidak terkicur dengan tarang. Ini banyak yang mau sengaja pula terkicur dengan tarang. La haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Cukup begitu ya. Cukup gitu. Berarti intinya sunnah kalau dinasah dengan sunnah mesti ada sunnah yang menasahnya. Tidak bisa hanya dengan kira-kira dan rasa. Makanya kaum muslimin dan muslimat, ilmu sunnah ini ilmu pasti. Nah. Kalimatnya dinasah dengan sunnah lagi, dinasah dengan Al-Qur'an mesti ada sunnah. Mesti ada yang? Nah. Kalau ada Al-Qur'an yang menasakhnya tidak cukup. Mesti ada sunnah yang menjelaskan itu dinasakh. Berarti nasakhnya tetap dengan sunnah. Jelas? Sebab kalau tidak itu, orang akan klaim nanti banyak sunnah yang dibatalkan dengan ayat-ayat yang bermakna umum tadi. Ayat yang bermakna umum. Sebagaimana sekarang orang membuat sunnah baru dengan dalil ayat-ayat umum. Padahal bukan itu yang dimaksud oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Dan ini yang dikhawatirkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan memang terjadi. Seperti yang disebutkan oleh Imam Ahmad Muhammad Syakir, seorang ulama besar dari Mesir. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Semoga Allah SWT berikan kita ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, dan doa yang diterima, serta ketaatan yang diberikan taufik. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dan terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.